Yeah, Jandon, Indra Melus, Joe. Deg-degan ketika kau dengar pendekar mendekat gelegar suara tiada dua dan hingga telah tua dia kan tualang dia alam bualan dia telah mualaf di malam kiamat. Tak percaya tanya ke atas, jangan coba tanyakan aku karena aku kewalahan. Nabi Asap ialang jualan rima dalam kitab bentuk mixtape genetik sintesis tiru mekanisme full kan iku jani Indonesia dengan sumpah humpah di instrumental. Tolak jadi budak yang berhasil lebih pilih gagal daripada dasi. Ikat erat leher tak bergerak pakai tinsel saat ku beraksi. Ikat keras leherku di lengan dari atas panggung seberver-ver setkan. Buat fanser lenda bentuk sekte setkan. Tangan mengacung ke atas kepal. Hah, sindikat tinggi yang tak beri pilihan. Beli rilisan kami atau pena kami tancap ke lehermu. Hujan berkali nyawamu kerenyut. Bukan sekali ku buat lebur seolah nafasku siap meletup. Bama berapi versku sabur rata telinga melepuh saat telepon pasang. Merancang bencana dalam sajak. Lancarkan di atas instrumental. Industri Indonesia aku rajam, impunitas ku tak terjamah. Rilis dan rilis sampai ku mati. Jiwa layang bersama fonetik. Tulangku dibungkus diskografi. Kerja berat untuk tim forensik. Dengan coret aku mulai tore. Ilmu hitam tinta ku bertitas. Sudirmu terima itu rutinitas. Fans ku keingin-ingin aja aku showcase. Mereka bilang aku kelainan. Iri mengartikan unik dengan ima. Aku tak tergantikan hanya kembali dan pita suara masukkan ke pita. Kantung mataku berisi rima. Suaku yang tampan berisi lima. Yang mendengarkan bermimpi indah. Para wanita meriki enak. Yeah, kejar sukses. Tak henti sebelum tubuh kaku. Hey yeah, kejar sukses. Tak henti mainin selagi lagu. Check, bagian proses. Percaya alam semesta bantu. Wow, bagian pretext. Multiku buktikan ultimatum. Amis-kamis di tiap kalimat. Premis manis dilontarkan lidah. Mendesis injak becakan jidat. Genesis dari genosida. Amis-kamis di tiap kalimat. Premis-kamis dilontarkan lidah. Mendesis injak becakan jidat. Genesis dari genosida. Yeah. Yeah. Yeah. Yo.